السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Fikih Bermadhab. Dan insya Allah yang akan kita pelajari, melanjutkan dari tema sebelumnya, bahwa masalah khilafiyah bukanlah dalil yang bisa kita jadikan sebagai alasan untuk membenarkan perbuatan A maupun perbuatan B, sebab khilaf itu butuh dalil dan bukan dalil. Selanjutnya, kita akan beralih kepada pembahasan yang baru, yaitu benarkah pernyataan bahwa dalam masalah khilafiyah tidak boleh ada pengingkaran? Sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat, apakah kemudian hanya semata adanya perbedaan pendapat itu, kaum muslimin tidak boleh saling mengingkari, dalam arti mengingkari pendapat yang berbeda. Kita akan baca keterangan di poin yang ketujuh, dan bagi jamaah yang memiliki buku, silahkan dibuka di halaman 181. Tidak ada pengingkaran dalam masalah khilaf. Benarkah pernyataan bahwa dalam masalah khilafiyah tidak boleh ada pengingkaran? Pernyataan ini tidak mutlak benar. Kami sampaikan, pernyataan ini tidak mutlak benar. Karena perbedaan pendapat, sekalipun terjadi di kalangan ulama ahlu sunnah, ada yang terlalu jauh dari kebenaran, karena jelas menyimpang dari dalil. Meskipun perbedaan itu masih dalam ruang lingkup ahlu sunnah. Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan, wa qawluhum masailul khilaf la inkara fiha laisa bisahih. Pernyataan bahwa dalam masalah khilaf tidak boleh ada pengingkaran merupakan pernyataan yang tidak benar, laisa bisahih. Fa innal inkara imma ayyutawajjaha ilal qawli bil hukmi awil amal. Bahwasanya karena sesungguhnya pengingkaran itu bisa diarahkan kepada al-qawl, pengingkaran bisa diarahkan kepada pendapat atau perbuatan. Ammal awal, fa idza kana al-qawlu yukhalifu sunnatan aw ijma'an qadiman wajaba inkaruhu wifaqan. Kemudian beliau memberikan rincian. Beliau rahimahullah memberikan rincian. Untuk yang pertama, apabila ada pendapat yang menyalahi sunnah atau ijma' qadiman yang terjadi di masa silam, wajaba inkaruhu wifaqan, maka wajib untuk diingkari. Wifaqan, dan itu dengan ittifaq. Bil ittifaq artinya dengan sepakat. Wa ammal amalu fa idza kana ala khilafi sunnatin aw ijma'in wajaba inkaruhu aidan. Demikian pula amal perbuatan, ketika amal itu bertentangan dengan sunnah atau ijma, maka wajib untuk diingkari. Bihasabi darajatil ingkar, dengan tingkatan pengingkaran, ya, dengan bentuk pengingkaran yang bertingkat sesuai dengan bentuk pelanggaran yang terjadi. Baik. Kemudian beliau melanjutkan rincian yang kedua. Beliau mengatakan, amma idza lam yakun fil mas'alati sunnatun wala ijma'un. Adapun jika dalam masalah tersebut tidak ada dalil sunnah maupun ijma', walil ijtihadi fiha masagh, dan ada ruang untuk beristihad, lam yunkar ala man amila biha mujtahidan au muqallidan. Maka orang yang mengamalkan pendapat itu tidak diingkari, baik dia menyimpulkan pendapat itu dari hasil ijtihad maupun dari taklid. Maka tidak boleh diingkari bagi orang yang mengamalkannya, baik sebagai mujtahid maupun orang yang taklid. Baik, sehingga dalam hal ini kita bisa lihat ya, bahwa selama di situ ada ijma' atau sunnah yang sharih, yang sahih, sunnah yang tegas, dalil yang tegas, dan orang melakukan sikap baik perbuatan maupun pendapat bertentangan dengan ini, maka boleh diingkari. Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi memberikan jawaban untuk orang yang mengatakan bahwa tidak ada pengingkaran dalam masalah khilafiyah. Kata Imam Muhammad, "Fa in aradal qailu masailal khilafi fa hadza batilun yukhalifu ijma'al ummah." Jika orang yang mengatakan demikian ini menghendaki, jika orang yang mengatakan demikian itu menghendaki bahwa perbedaan yang boleh diingkari, yang tidak boleh diingkari adalah seluruh bentuk perbedaan, maka ini pendapat yang batil yang menyalahi ijma' kaum muslimin. Famazal as-sahabatu wa man ba'dahum yunkiruna 'ala man khalafa wa akhta'a ka'inan man kana. Para sahabat dan para ulama generasi setelahnya, mereka mengingkari siapapun yang menyimpang dari kebenaran, wa akhta'a, dan dia berbuat salah, apapun yang keadaannya. Bahkan meskipun dia sahabat yang senior. Seperti ijtihad yang keliru yang pernah terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walau kana a'lamun nasi wa atqahum, meskipun beliau adalah orang yang paling paham, paling berilmu, dan meskipun dia paling bertakwa. Karena yang namanya manusia biasa, dia tidak maksum, sehingga ijtihadnya berpeluang benar dan berpeluang salah. Lalu beliau melanjutkan, wa in urida bimasail ijtihad. Namun jika yang dimaksud tidak ada pengingkaran dalam masail ijtihad, yaitu masail perbedaan pendapat, allati lam yatabayyan fiha shawab, yang belum jelas nilai kebenarannya, fa hadza kalamun sahih, maka pernyataan di atas itu benar. Tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah, itu benar. Wala yajuzu lil insani ay yunkira syai'a likaunihi mukhalifan limadhhabihi. Orang tidak boleh mengingkari sikap orang lain yang berbeda dengan pendapatnya. Seperti kejadian yang pernah kita ceritakan ya, yang dialami oleh Imam At-Turtushi pada waktu beliau melakukan sholat dan beliau mengangkat tangan saat takbiratul ihram, saat mau ruku, saat iktidal, beliau mengangkat tangan. Maka diingkari oleh orang yang berada di masjid itu, yang mereka bermadzhab Malikiyah, karena dia nggak ngerti kalau ini bagian dari sunnah. Dengan alasan ini berbeda dengan cara sholat kami. Sampai mau diusir, bahkan mau dibunuh. Gara-gara dia mengangkat tangan pada saat melaksanakan sholat. Lalu dibela oleh Ibn al-Arabi rahimahullah, yang beliau juga ulama Malikiyah. Dan beliau katakan ini bagian dari sunnah Nabi SAW. Sehingga bentuk mengingkari sebuah perbuatan yang tidak dikenal oleh masyarakat, padahal itu perbuatan yang sesuai dengan sunnah, terjadi di masa silam. Artinya sikap tidak dewasa seperti ini terjadi, dan termasuk juga di zaman sekarang. Sehingga orang ketika tidak melakukan A, tidak melakukan B, dia diingkari, dalam arti dicela, padahal ini masih masuk dalam ranah ikhtilaf ijtihadiyah. Berdasarkan keterangan di atas, sebagian ulama menyimpulkan bahwa jika dikaitkan dengan pengingkaran terhadap adanya perbedaan pendapat, khilaf terbagi menjadi dua. Perbedaan pendapat terbagi menjadi dua. Yang pertama, khilaf yang menyalahi nas. Perbedaan pendapat yang menyalahi nas, yaitu dalil yang tegas. Baik dari Al-Quran, hadis sahih, ijma' yang valid, maupun hasil kias yang pasti, yang jali, yang jelas. Perbedaan semacam ini sering diistilahkan dengan al-masail al-khilafiyah, yaitu khilaf yang dimana pendapat yang menyalahi dalil boleh untuk diingkari, karena itu termasuk diantara bentuk penyimpangan yang parah di kalangan masyarakat, atau penyimpangan yang tidak boleh untuk dibiarkan, sebab dia harus dikembalikan kepada kebenaran. Dan sejak masa silam, para sahabat mengingkari sahabat yang lain yang melakukan pelanggaran terhadap dalil, karena mereka tidak tahu. Seperti pengingkaran yang dilakukan oleh Aisyah kepada Zaid bin Arqam, di mana Zaid bin Arqam melakukan praktek jual-beli inah. Lalu setelah dilaporkan kepada Aisyah, Aisyah mengatakan, "Akhbiri Zaid bin Arqam." Sampaikan kepada Zaid bin Arqam, "Annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bahwa gara-gara perbuatannya ini, dia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ayyatub, sampai dia bertobat. Zaid melakukan jual beli inah karena beliau tidak tahu, atau karena beliau punya alasan yang lain, tapi alasannya itu lemah. Sehingga ketika ini dilaporkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, "Sampaikan kepada Zaid, kalau tetap dia lakukan seperti itu, dia membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sehingga perbuatan maksiat itu bisa menghilangkan pahala amal soleh. Sampai pun pada amalan jihad. Sehingga Aisyah menyampaikan, sampaikan kepada Zaid, ya, bahwasanya kalau dia tetap lanjutkan ini, dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah SAW. Kecuali kalau dia bertobat. Baik. Ini salah satu di antara contoh bagaimana praktek sahabat, di mana mereka mengingkari kalau ada sahabat yang lain yang tidak sejalan dengan dalil yang mereka pahami. Demikian pula ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berceramah dan beliau pernah menetapkan pada waktu Umar jadi khalifah, mahar wanita tidak boleh lebih dari 400 dirham. Tidak boleh lebih dari 400 dirham. Dan siapa yang memberikan mahar sebanyak 400 dirham, maka kelebihannya akan disita oleh negara. Dimasukkan ke Baitul Mal. Selesai berkhutbah, kemudian datang seorang wanita Quraisy dan menyampaikan, "Wahai Amirul Mukminin, Anda tidak berhak untuk melakukan seperti itu. Lah kenapa? Engkau memberikan batasan mahar maksimal 400 dirham. Dan itu bertentangan dengan ayat Allah. Wa ayyu ayatin, ayat yang mana?" Lalu wanita ini mengatakan, "Wa akhadna min Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a." Kalau kamu ingin menceraikan istrimu dan ingin nikah lagi dengan wanita yang lain, wa ataitum ihdahunna qintara, dan kamu telah memberikan mahar kepada istri yang kau ceraikan itu berupa qintar. Berupa qintar. Apa itu qintar? Al-malul kathir. Makna qintar adalah harta yang banyak. Fala ta'khudhu minhu syai'a. Maka kalau kamu sudah ceraikan, jangan mengambil mahar itu speser pun. Ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Apakah kalian akan mengambil mahar itu dengan tuduhan yang dusta? Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang lelaki yang sudah memberikan mahar kepada istrinya Lalu lelaki ini menceraikan istrinya, tidak boleh untuk ngambil mahar itu, meskipun nilainya besar. Meskipun nilainya kintor. Ya, baik, ini ada di surat An-Nisa ya. Fala ta'khudhu minhu syai'a. Jangan mengambil mahar itu sepeser pun. Maka wanita ini mengingatkan kepada Umar, kalau Allah mengizinkan seorang lelaki untuk memberikan mahar berupa kintor, kenapa Umar menghalangi dan menyatakan maksimal 400 dirham? Kemudian Umar radhiyallahu anhu naik lagi ke atas mimbar dan beliau menyampaikan bahwasanya Umar salah dan beliau ingin memberikan koreksi terhadap apa yang tadi disampaikan oleh beliau radhiyallahu anhu. Sehingga hal yang biasa terjadi pengingkaran semacam ini di kalangan sahabat. Kemudian yang kedua, khilaf yang terjadi pada salah satu dari tiga masalah berikut. Yang pertama, tidak ditegaskan dalam dalil. Tidak ditegaskan dalam dalil, baik Al-Quran, hadis, ijma' maupun kias jali. Yang kedua, khilaf yang terjadi karena perbedaan pendapat dalam menilai kesahihan hadis. Yang ketiga, ada dalil sahih tetapi memiliki banyak kemungkinan makna multitafsir. Sehingga terjadi perbedaan pendapat. Baik, coba diperhatikan ya. Tiga jenis perbedaan yang ditoleransi oleh para ulama. Saya ulang. Yang pertama, dalam masalah itu tidak ditegaskan dalam dalil. Baik Al-Quran, hadis, ijma' maupun kias jali. Yang kedua, khilaf yang terjadi karena perbedaan pendapat dalam menilai hadis sahih. Ada hadisnya, namun hadis ini ada yang menilai sahih, ada yang menilai dhaif. Maka muncul konsekuensinya, terjadilah khilaf setelah itu. Yang ketiga, ada dalil yang sahih tetapi memiliki banyak kemungkinan makna. Dalil itu multitafsir. Sehingga bisa ditafsirkan A, bisa ditafsirkan B. Perbedaan pendapat yang bentuknya tiga ini sering diistilahkan dengan al-masail al-ijtihadiyah. Dan khilaf bagian inilah yang ditegaskan oleh para ulama, tidak ada pengingkaran di sana. Tidak ada pengingkaran di sana. Baik. Karena adanya ruang ijtihad, sehingga orang diizinkan untuk berijtihad di sini. Ibnu Qudamah mengatakan, La yambagi li ahadin ayyunkiru ala ghairihi al-amala bimadhabihi. Tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengingkari orang lain mengamalkan madhabnya. Fa innahu la inkara 'alal mujtahadat. Karena tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah. Baik. Perlu dicatat bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah mengingkari. Dalam arti menilai salah dan berdosa orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Adapun diskusi dalam rangka menyimpulkan pendapat yang paling mendekati dan paling mendekati kebenaran, maka hal ini tidak dilarang, hukumnya boleh. Hukumnya diperbolehkan. Sehingga sah-sah saja orang berdiskusi. Dia berpendapat A, yang ini berpendapat B. Diskusi. Sah-sah saja. Dalam rangka keluar dari khilaf, yaitu tentang masalah yang akan kita bahas tersendiri, ya, tentang bahwa keluar dari khilaf itu bagian dari hal yang dianjurkan. Baik, sekarang coba kita buat kesimpulan ya. Yang pertama, kita buat judul sikap terhadap perbedaan. Bagaimana cara menyikapi perbedaan yang benar? Maka tolong bedakan dua lini ya. Yang pertama, mengingkari. Mengingkari itu sama dengan menyalahkan. Mengingkari sama dengan menyalahkan. Bahkan ini bisa masuk pada vonis dosa. Kamu salah, berdosa kalau kayak gini. Sehingga sampai pada tingkatan vonis dosa. Ini mengingkari. Yang kedua, berdiskusi. Ini membandingkan. Membandingkan tingkat kebenaran. Membandingkan tingkat kebenaran beberapa pendapat. Baik. Dua ini yang perlu dibedakan terlebih dahulu ya. Ada mengingkari, ada berdiskusi. Kalau mengingkari, ini berbicara tentang menyalahkan, bahkan sampai pada tingkatan vonis dosa. Kalau berdiskusi, ini membandingkan tingkat nilai kebenaran beberapa pendapat. Baik. Kemudian kita beralih kepada masalah objek perbedaan pendapat. Objek perbedaan pendapat. Objek perbedaan pendapat itu ada dua. Yang pertama, yang disebut dengan al-masail. Al-masail al-khilafiyah. Yaitu perbedaan pendapat di mana yang satu sejalan dengan kebenaran, yang satu bertentangan dengan kebenaran. Al-masail khilafiyah. Jadi gambarannya al-masail khilafiyah ini ada perbedaan. Ya. Yang di mana pendapat A ini sejalan dengan nas. Kalau disebut nas, maknanya adalah Al-Quran dan sunnah yang maknanya jelas. Itu namanya nas. Atau sejalan dengan ijma'. Oh, pendapat ini didukung oleh ijma'. Atau sejalan dengan kias yang jali. Kias yang jali. Kias yang tegas, yang jelas. Sudah? Nah, masail khilafiyah, di situ ada pendapat A, di mana pendapat A ini sejalan dengan nas, atau sejalan dengan ijma', atau sejalan dengan kias yang jali. Maka pada posisi ini, ya, pada posisi ini kita bisa menilai A ini perbuatan yang benar, atau pendapat yang benar. Ada pendapat B, terjadi perbedaan yang satu A, yang satu B. Nah, yang B ini menyalahi nas. Yang B menyalahi nas atau menyalahi ijma. Pendapat B ini menyalahi ijma, menyalahi nas atau menyalahi kias yang jali. Menyalahi kias yang jali. Maka pendapat B ini boleh diingkari. Kenapa boleh diingkari? Karena pendapat dia jauh dari kebenaran. Ini yang dimaksud masail khilafiyah. Sehingga ada pendapat A, ada pendapat B, tapi yang B ini jauh dari nilai kebenaran. Selanjutnya, ada masail ijtihadiyah. Ini satu ya. Yang kedua, al-masail al-ijtihadiyah. Untuk masail ijtihadiyah, di situ terjadi perbedaan. Tapi perbedaan ini disebabkan karena ijtihad satu. Sebabkan karena ijtihad satu. Kemudian yang kedua ada ijtihad dua. Nah, di sini maafkan. Yang satu berpendapat P, yang satu berpendapat Q. P ini hasil ijtihad satu. Hasil ijtihad satu. Q ini juga hasil ijtihad. Dan ini yang kedua. Di mana posisi hasil ijtihad satu maupun dua ini sama-sama berangkat dari dalil atau menilai dalil atau di situ tidak ada nas dari Al-Quran maupun hadis yang sahih sehingga mereka berijtihad. Nah, hasilnya terjadi perbedaan. Ketika terjadi perbedaan semacam ini, maka baik P maupun Q dua-duanya punya peluang benar dan peluang salah. Karena ini sama-sama hasil ijtihad ya. P dan Q keduanya punya peluang. Keduanya punya peluang benar dan peluang salah. Keduanya punya peluang benar dan punya peluang salah. Karena itu yang dilakukan bukan mengingkari, tapi yang dilakukan adalah silahkan saling diskusi. Silahkan saling diskusi. Dan diskusi itu tidak dilarang meskipun menyebut perbedaan. Sebab diskusi ini tujuannya adalah untuk mencari mana dari dua hasil ijtihad ini yang lebih mendekati kebenaran. Apakah pendapat P ataukah pendapat Q. Wallahu a'lam. Nah, pembahasan bahasanya tidak ada pengingkaran dalam masalah khilafiyah itu terjadi pada al-masail ijtihadiyah. Kalau masalah khilafiyah boleh ada pengingkaran. Karena yang satu dia sejalan dengan nas, yang satu menyalahi nas. Ya, yang menyalahi ini boleh diingkari. Tapi kalau masalah ijtihadiyah, ini hasil ijtihad, ini hasil ijtihad. Dan dalilnya tidak tegas. Atau ada sunnah, tapi memiliki banyak kemungkinan makna. Nah, inilah yang disebut dengan masalah ijtihadiyah. Contohnya apa, Pak? Banyak sekali ya. Menyentuh kemaluan, apakah batal wudu. Menyentuh wanita yang bukan mahram batal wudu atau tidak. Kemudian apalagi misalnya kunut subuh, menjaharkan basmalah, terutama dalam sholat itu banyak sekali. Basmalah itu dikeraskan ataukah pelan dan seterusnya. Itu semuanya adalah masail ijtihadiyah di mana masing-masing menyimpulkan itu berdasarkan hasil ijtihad yang mereka miliki. Wallahu a'lam. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya, nanti kita akan membahas benarkah ikhtilaf itu rahmat. Yang ini cukup banyak diangkat oleh masyarakat, sehingga sering ada istilah ikhtilafu ummati, sering istilah itu disebarkan ikhtilafu ummati rahmatun. Apakah ini hadis Nabi SAW ataukah bukan? Dan bagaimana pemahaman yang benar? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Cari produk A&B Store. Kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi a&bstore.id, Tokopedia dan Shopee di A&B Store ID. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustaz Aminur Bait, Ustaz Wira Mandiri, Ustaz Christian Granil, Ustaz Amir As-Soronji, Ustaz Musa Jundana, Ustaz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, Tim Perawat Jenazah Al-Baqi, Konsultasi Zakat dan Waris, insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif, serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Barakallahu fikum. Ya, Afan Ustaz, saya mau bertanya terkait pertanyaan yang kemarin, Ustaz, kelanjutan antara akad bisnis coach dengan pengusaha. Nah. Kemarin itu kan Ustaz mengatakan bahwa akad yang apa yang kemarin Anda jelaskan bahwa akad ini kan antara ujroh, antara ijaroh dengan musyarakah itu termasuk ke dalam dua akad yang digabungkan sehingga harus dipilih salah satu. Nah, kemarin itu mungkin ada data yang belum Anda jelaskan secara lengkap gitu ya Ustaz. Jadi akad ini memang sudah terjadi gitu Ustaz. Mm-hmm. Jadi akad ini sudah berlangsung 7 bulanan. Nah, di mana akad ini itu ujroh dan bagi hasil itu memang di kesepakatan itu diambil per bulan gitu. Nah, cuman untuk yang ujroh memang sudah diambil seperti ditetapkan di kesepakatan bahwa diambil per bulan. Nah, cuman untuk bagi hasil itu belum gitu, Ustaz. Hmm. Jadi masih dikumpulkan gitu. Nah, maksudnya mungkin yang menjadi pertanyaannya itu ketika harus dibuat satu akad, yaitu taruhlah misalnya akad ijaroh gitu. Nah, apakah untuk yang misalnya musyarakah yang mungkin sudah terjadi di 7 bulan kemarin itu dianggapnya mungkin maksudnya apakah dibatalkan gitu kan secara nominal keuangannya? Karena kalau di awal itu memang kami ada kesepakatan seperti ini gitu Ustaz. Jadi misalnya di angka ujrohnya itu taruhlah sekian rupiah, itu nggak apa-apa, ada istilah kalau kurang dan sebagainya, itu kan ada sebagian yang sudah sudah bagi hasilnya gitu Ustaz. Jadi kalau misalnya kita sekarang mungkin bisnis coach ini dapat sekian rupiah gitu ya. Nah, itu untuk yang kekurangan mungkin gitu ya, itu bisa maksudnya bisa aman lah karena memang ada dibagi hasil lah gitu. Berarti nah, mungkin sekarang posisi, itu rencananya Pak, memang mau diambil satu akad aja gitu untuk ijaroh gitu. Namun apakah misalnya kekurangan atau kelebihan itu dari hasil musyarakah itu apakah itu dihilangkan gitu saja atau seperti apa gitu Ustaz, gitu untuk yang mungkin sudah terjadi gitu Ustaz. Baik, berarti posisi bagi hasil itu sifatnya tambahan ya? Tambahan, Ustaz. Tambahan. Baik. Tambahan. Cukup Bapak? Iya. Nah. Iya, cukup. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Bapak bisa menyimak bagian ini ya. Jadi, dalam akad, itu pasti ada konsekuensi akad. Setiap akad, pasti di situ ada konsekuensinya. Karena itu, Ketika orang melakukan akad A, maka nanti berlaku konsekuensi A dan seterusnya. Kemudian, dalam menggabungkan dua akad dalam satu akad, itu ada bentuk seperti ini ya. Jadi ada akad satu, kemudian ada akad dua, di mana akad satu ini adalah akad utama, sementara akad yang kedua ini akad yang sifatnya tentatif. Tentatif dalam arti dia bisa diberikan dan bisa tidak diberikan. Kadang ada, kadang tidak. Karena posisi yang kedua ini sifatnya bonus. Kalau seperti ini yang terjadi, diperbolehkan. Dan juga ditegaskan dalam al-ma'ir syar'iyah. Terkait masalah aturan musyarakah. Dalam ma'ir syar'iyah, terkait aturan musyarakah, apabila sebuah perusahaan syirkah mempekerjakan orang lain yang bukan anggota syirkah, sebuah unit usaha kerjasama ya A B C ya. Sehingga misalnya di sini ada sebuah unit usaha ini dimiliki oleh A B C D, mereka ini bukan karyawan tapi mereka anggota syirkah, lalu berempat ini sepakat untuk meng-hire D dilibatkan, dia jadi manajer misalnya. Si D ini jadi manajer. Maka D boleh diberi ujroh. Ini boleh diberi ujroh. Dan boleh diberi prosentase dari hasil sebagai bonus. Ujrohnya ini akad utama. Sedangkan prosentase hasil ini sifatnya bonus. Seperti ini diperbolehkan. Baik, kalau A, B, C, D ini tidak boleh dapat ujroh karena dia bagian dari anggota syirkah. Sehingga kalau dia bekerja, nanti dia dapat persentase bagi hasil. Tapi kalau D kan orang luar, dia bukan anggota syirkah, di-hire untuk ikut bergabung sebagai manajer, akad utamanya adalah ujroh, lalu dia dapat bonus sekian persen. Nah bonus ini karena sifatnya tentatif, berarti biasanya dia bersyarat. Kalau nanti kau bisa mencapai target sekian juta, kau bisa dapat bonus sekian persen. Kalau seperti ini praktiknya insya Allah tidak masalah. Sehingga posisi Bapak sebagai coach yang akad utamanya adalah akad ijarah. Lalu nanti Bapak mendapatkan bonus. Kalau nanti performa dari karyawan naik, kemudian produktivitas makin bagus, hasil makin maksimal, kamu saya kasih bonus misalnya 10% dari net profit, silahkan, sah-sah saja, diperbolehkan. Nah, posisi bonus itu adalah akad yang kedua dan sifatnya tentatif, sehingga dia bisa ada, bisa tidak, dan dia berdasarkan syarat yang melatar belakangi keberadaan bonus tersebut. Insya Allah kalau seperti ini yang terjadi tidak masalah. Wallahu a'lam. Nah, baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila kami ada urunan sapi, namun hari raya kami berbeda hari, ada yang duluan, ada yang ikut pemerintah. Jika seperti ini gimana ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Ini termasuk di antara permasalahan yang sekarang sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Adanya perbedaan waktu menyembelih antar sama kaum muslimin. Kalau kurbannya itu independen, seekor kambing, mungkin permasalahannya lebih ringan. Yang menjadi masalah adalah ketika kurbannya itu seekor sapi dan itu hasil iuran dari beberapa orang. Pertama yang perlu kita pahami bahwa menyembelih kurban terhitung sebagai sah ibadah kurban apabila disembelih setelah melaksanakan sholat id. Dan itu bil ijma' bahkan ditegaskan oleh hadis Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Burdah bin Niyar. Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu. Beliau menyembelih hewannya sebelum sholat Id. Diceritakan oleh Al-Barra bin Azib. Apa hubungannya Al-Barra bin Azib dengan Abu Burdah bin Niyar? Al-Barra ini keponakannya Abu Burdah. Dohha khalun li. Pamanku menyembelih. Yuqalu lahu Abu Burdah. Namanya Abu Burdah. Qablas salah. Sebelum pelaksanaan salat Id. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Burdah, syatuka syatul lahmin. Kalau seperti ini, kambingmu hanya kambing biasa. Artinya tidak bernilai kurban. Sehingga ketika ada orang yang menyembelih hewannya sebelum pelaksanaan salat Id, maka terhitung sebagai penyembelihan biasa, tidak ada pahala berkurban. Kita juga bisa bandingkan kasus ini dengan orang yang membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri sah sebagai zakat. Dan siapa yang membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, maka statusnya sedekah biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang zakat fitrah, "Faman addaha qabla sholati fa hiya zakatun maqbula." Siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat, maka menjadi zakat yang diterima. وَمَنْ أَدَّهَ بَعْدَ الصَّلَاتِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. Tapi kalau dia tunaikan setelah sholat Id, maka statusnya sebagai sedekah biasa. Kurban juga seperti itu. Siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka statusnya daging biasa, gak ada nilai kurban. Dan siapa yang menyembelih setelah sholat Idul Adha, barulah sah sebagai kurban. Sehingga kalau Idul Fitri menunaikan zakat sebelum sholat Id sah sebagai zakat. Kalau Idul Adha menyembelih setelah sholat Idul Adha barulah sah sebagai kurban. Jadi batasannya di posisi sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Tayyib. Karena itu bagi siapapun yang belum sholat Id dan dia seorang Muslim yang mau berkurban, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk menyembelih hewan kurbannya sebelum pelaksanaan sholat Id. Tidak diperbolehkan bagi dia untuk menyembelih hewan kurbannya sebelum pelaksanaan sholat Id. Dan Nabi SAW meminta kepada Abu Burdah bin Niyar untuk mengulang. Faqala, kemudian Abu Burdah mengatakan, "Ya Rasulullah, inna indi dajinan jada'atan minal ma'zi." Ya Rasulullah, saya masih punya seekor hewan, tapi dia jada'ah. Jada'ah ma'az. Al-ma'zu itu kambing Jawa. Ya. Yang bukan domba. Tapi usianya usia jada'ah, kurang dari 1 tahun. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, idbahha wala tasluhu li ghairik. Silakan kamu sembelih, tapi enggak berlaku bagi yang lain. Sehingga sampai Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Burdah untuk mengulang kurbannya, karena kurbannya Abu Burdah batal. Disebabkan dia menyembelihnya sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Baik. Karena itu sebagai solusi, apabila dalam seekor sapi ada 7 orang ikut iuran, lalu misalnya sebagian hari rayanya di hari Sabtu, dan sebagian hari rayanya di hari Ahad. Bagaimana solusinya? Solusi yang pertama, hewan ini harus disembelih di hari Ahad. Bagi mereka yang berhari raya di hari Sabtu, menyembelih di hari Ahad berarti dia menyembelih di hari Tashrik yang pertama. Dan itu sah. Karena termasuk di antara waktu untuk menyembelih adalah Ayyamut Tashrik, di hari Tashrik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Ayyamut Tashrik, Ayyamut Dhibhin. Bahwasanya hari Tashrik termasuk di antara hari untuk menyembelih. Sehingga baik yang berhari raya di hari Sabtu maupun berhari raya di hari Ahad, jika hewan itu disembelih di hari Ahad, semuanya sah. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kalau ternyata sahibul kurban yang berhari raya di hari Sabtu tidak bersedia, saya tetap akan menyembelih di hari Sabtu. Maka pilihan yang kedua adalah, yang mereka berhari raya di hari Ahad mengundurkan diri. Dan karena dia mengundurkan diri, sementara dia sudah membeli hewan kurban, maka nanti harus diganti dengan hewan kurban yang lain. Oleh karena itu, bisa pilihannya dana sapi ini dikembalikan. Dana sapi ini dikembalikan. Misalnya dia udah berapa? 3.500. Baik, kembalikan 3.500 ke masing-masing sahibul kurban yang hari rayanya beda. Lah terus ini jadinya kurang orangnya. Pilihannya bisa dicarikan orang lain untuk menggantikan, atau ya, atau sejumlah orang yang berhari raya di hari Sabtu tadi menambah iuran. Sehingga seekor sapi mungkin dimiliki 3 orang atau 4 orang. Boleh nggak Pak, seekor sapi dimiliki 4 orang? Boleh. Karena 7 orang itu angka maksimal. Maksimal 7 orang, maksimal ya. Kurang dari 7, boleh. Jangankan cuma 3, 1 aja boleh. Seekor sapi sendirian, boleh. Seekor sapi 2 orang, boleh. Seekor sapi 3 orang, silahkan. Maksimal 7. Kalau 7, maksimal. Sudah nggak boleh lebih lagi. Sudah? Nah, selanjutnya, jika misalnya yang 4 hari Ahad, yang 3 hari Sabtu, maka 3 ini nambah iuran, kemudian dikembalikan kepada 4 orang tadi. Jika yang 3 ini tidak bersedia untuk diundur hari Ahad. Baik. Atau pilihan yang kedua adalah 4 ini merelakan. Ya sudah, saya relakan, ini sebagai sedekah. Kemudian dia kurban lagi di hari Ahad. Ya meskipun ini jadinya orang 4 ini membeli hewan dan tidak ada niat untuk kurban untuk sapi tadi karena dibatalkan. Sebab misalnya takmir memutuskan tetap disembelih di hari Sabtu dan 4 ini ngalah. Akhirnya dilepas, lalu mereka beli lagi. Kalau seperti ini, pilihan yang kedua ini juga diperbolehkan. Sudah? Dan pilihan ini kami berikan dengan maksud agar kaum muslimin bisa saling bermusyawarah untuk mencari apa yang paling maslahat bagi semuanya. Dan panitia bertanggung jawab. Panitia bertanggung jawab untuk memutuskan yang paling maslahat bagi semua. Sehingga tidak boleh memenangkan sebagian, kemudian nanti mengalahkan yang lain. Karena kalau seperti itu yang terjadi, ya bisa memicu permusuhan di kalangan kaum muslimin. Kedepankan sikap toleransi, bahwasanya perbedaan ini bukan dibuat-buat, tapi memang realita ada di lapangan. Sehingga selanjutnya kita menata di posisi bagi mereka yang iuran sapi, mereka yang berkorban di hari Ahad tidak boleh menyembelih hewan korbannya di hari Sabtu. Mereka yang berkorban di hari Sabtu diperbolehkan menyembelih hewan korbannya di hari Ahad, karena ini hari Tashrik. Dan insya Allah menunda itu pilihan yang paling ringan. Karena mungkin kalau waktunya sudah mepet, sekarang sudah di hari Jumat. Jika harus mencari pengganti ya, untuk yang berkorban di hari Ahad barangkali kesulitan untuk menemukan, maka sebagai bentuk memberikan solusi yang paling maslahat bagi semua, sebaiknya takmir menunda. Sapi disembelih di hari Ahad. Sementara kambing, bagi yang memiliki kambing hari raya di hari Sabtu, boleh disembelih di hari Sabtu. Dan kambing yang hari rayanya di hari Ahad, nanti disembelih di hari Ahad. Insya Allah dengan cara demikian, akan memberikan kebaikan bagi seluruh kaum muslimin. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fiik. Ini Ustaz tanya masalah salat Idul. Apakah mohon maaf suara suara Ibu tidak terdengar dengan jelas. Bisa agak dikeraskan atau Anda pindah ke sinyalnya lebih bagus. Halo? Baik, silakan. Sekarang lebih jelas. Tentang sholat witir, Ustaz. Sholat witir? Kan itu kan, ya. Sholat witir itu terakhir kan ada punuknya gitu ya, Ustaz. Apakah itu... Sholat witir terakhir itu apa tadi? Ada kunut. Ada kunut, baik. Iya, apakah itu diwajibkan selalu memakai kunut, Ustaz. Baik, cukup Ibu. Sedangkan yang kedua, Ustaz Afwan, Ustaz. Yang kedua, kulit kurban itu, gimana hukumnya kulit kurban itu dijual, kemudian uangnya ditaruh di masjid, apakah itu di masjid dinamakan kurban, atau gimana Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan bahas tentang masalah kunut witir. Tentang hukum kunut witir, para ulama ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, kunut witir tidak dianjurkan sama sekali. Dengan alasan bahwa tidak disebutkan dalam riwayat Nabi SAW melakukan kunut witir. Menurut ulama yang mengatakan tidak dianjurkan kunut witir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kunut witir dianjurkan. Kunut witir dianjurkan. Sepanjang orang melaksanakan witir, sehingga setiap hari witir, silahkan kunut witir. Dan ini pendapat yang dinukil dari Ibnu Mas'ud dan ulama yang lainnya. Wali anna fis sunan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allama al-Hasan bin Ali du'a'a yad'u bihi fi kunutul witri. Dan terdapat dalam hadis bahwa Nabi SAW pernah mengajarkan kepada Hasan bin Ali doa yang dibaca untuk kunut witir. Baik. Nabi SAW mengajarkan doaan yad'u bihi fi kunutil witri. Nabi SAW mengajarkan doa yang dibaca di kunut witir. Meskipun tambahan riwayat bahwasanya doa itu dibaca di kunut witir dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Doa itu sahih, yaitu doa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Doa itu sahih. Tapi apakah itu dibaca ketika kunut witir, ataukah dibaca ketika kunut subuh, ataukah doa ketika sholat? Tidak harus dibaca ketika kunut. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Baik. Pendapat yang ketiga, bahwa kunut witir itu hanya dibaca di pertengahan terakhir bulan Ramadan saja. Bedanya dengan pendapat yang kedua apa? Kalau pendapat yang kedua, boleh dibaca setiap hari. Boleh dibaca setiap hari. Sehingga tadi malam Anda witir terus kunut, besok lagi witir kunut lagi, silahkan. Kalau pendapat yang ketiga, hanya dibaca di pertengahan, setelah masuk pertengahan terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab. Baik, dan itu terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kesimpulannya, pertama, ulama sepakat kunut witir tidak wajib. Karena dari tiga pendapat ini, maksimal pendapat yang ada adalah mengatakan sunnah untuk dilakukan setiap hari. Dan sifatnya sunnah, andekan polong-polong ya. Kadang kunut, kadang tidak, silahkan. Tayyib. Sehingga bagi mereka yang sedang sholat witir, kunut witirnya tidak wajib. Kemudian lebih dari itu, witir itu hukumnya anjuran dan tidak wajib. Jika witirnya hukumnya sunnah, kunutnya tidak mungkin wajib. Karena kunut witir itu turunan dari witir. Sehingga amal pokoknya saja sunnah, apalagi turunannya. Maka turunannya juga sunnah. Karena itu wallahu a'lam, untuk kunut witir hukumnya tidak wajib. Tapi kalau Anda mengikuti pendapat yang mengatakan tidak dianjurkan, dan itu pendapat Hanafiya, maka ketika witir tidak perlu kunut. Dan Ibnu Abil Aiz rahimahullah, yang menulis kitab Syarah Akidah Tohawiyah yang sangat monumental itu, beliau mengatakan, lam yathbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam du'aul witri, du'aul kunut fil witri syai'an. Tidak ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan beliau itu membaca doa kunut witir. Lalu bagaimana dengan hadis Hasan bin Ali yang ma'ruf, Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait. Doa itu sahih. Tapi riwayat yang sahih tentang doa itu tidak menyebutkan kalimat witir. Cuman menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajariku doa untuk dibaca ketika sholat. Dan tidak menyebutkan untuk dibaca ketika kunut witir. Cuman menyebutkan dibaca ketika sholat. Dan dibaca ketika sholat sama sebagaimana ketika dibaca saat tasyahud akhir, saat sujud, dan seterusnya. Tidak ada kaitannya dengan kunut witir. Dan wallahu a'lam, untuk sementara ini, secara pribadi, saya lebih memilih pendapat yang ini. Dulu, sebelumnya saya berpendapat bahwa kunut witir disyariatkan untuk dilakukan setiap hari, mengikuti pendapat Ibnu Mas'ud. Lalu setelah mendapatkan penjelasan dari beberapa ulama ahli hadis tentang hadis Hasan bin Ali yang menyebutkan tentang doa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, yang di situ dinyatakan bahwa dalam riwayat Asy-Sya'bi yang itu lebih sahih, tidak menyebutkan keterangan kunut witir, tapi menyebutkan doa itu dibaca saat sholat. Maka sejak saat itu saya berkesimpulan, berarti ketika witir tidak dianjurkan untuk kunut. Dan itu sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah, sebagaimana tadi keterangan Ibnu Abil Is yang kami kutipkan. Tapi kita tetap menghargai ini adalah ranah khilafiyah. Ranah perbedaan pendapat yang masuk pada perbedaan pendapat ijtihadiyah. Karena perbedaan pendapat terkait masalah penilaian hadis itu masuk sebagai ikhtilaf masail ijtihadiyah. Dan ikhtilaf masail ijtihadiyah, berdiskusi silahkan. Anda punya alasan, kita punya alasan, silahkan untuk menimbang mana di antara pendapat kita yang lebih mendekati kebenaran. Dan di posisi ini kita saling memberikan pengaruh. Anda bisa jadi terpengaruh dengan A, terpengaruh dengan B, karena penjelasan mereka. Hal itu sah-sah saja biasa, karena ini masalah ijtihadiyah. Wallahu a'lam. Kemudian, terkait hukum menjual kulit. Ya. Terkait hukum menjual kulit. Tentang menjual kulit, coba saya carikan di sini riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik, jadi berkaitan dengan hukum menjual kulit hewan kurban, lalu hasilnya disedekahkan untuk fakir miskin atau untuk kas masjid, untuk kegiatan operasional masjid, atau untuk operasional yayasan, atau yang lainnya. Apakah itu diperbolehkan? Karena kita memahami begini ya, kulit itu tidak semua orang bisa menangani dengan baik. Sehingga kalau disedekahkan ke fakir miskin dalam bentuk kulit. Ini Pak, saya kasih kulit. Bingung dia. Ini mau diapain? Mau digodok? Mau direbus, dibakar? Bingung, repot. Yang paling gampang diuangkan. Uangnya kemudian dikasihkan ke orang lain. Tayyip. Sekarang kita akan lihat rincian berikut. Yang pertama, tidak diperbolehkan bagi sahibul kurban untuk menjual hasil hewan kurban itu apapun bentuknya. Baik kulit, kepala, kaki maupun yang lainnya. Kemudian uangnya dimiliki pribadi. Sehingga misalnya orang kurban kambing, kepala, kaki, kulit dijual. Dapat duit 200 ribu. Duit 200 ribu masuk kantong pribadi. Kalau seperti ini yang terjadi, ini bisa mengancam keabsahan kurbannya. Berdasarkan hadis riwayat Hakim, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka kurbannya batal. Yang kedua, tidak diperbolehkan untuk memberi upah kepada tukang jagal atau orang yang membantu pelayanan penanganan kurban dengan dibayar dengan hasil dari kurban, baik daging, kepala, kaki, kulit, semuanya tidak boleh. Bahkan termasuk aksesoris. Aksesoris itu namanya jalab ya. Termasuk ajillah, namanya ajillah. Nah, ajillah ini tidak boleh untuk dijadikan sebagai hadiah. Atau dijadikan sebagai apa? Sebagai upah. Jadi, kalau dulu onta itu ada kekangnya onta, kemudian di punuknya kadang ada wadah, semua itu adalah aksesoris onta, dan itu ada nilainya. Baik. Kalau ini diberikan kepada tukang jagal sebagai upah, hukumnya dilarang. Dan ada hadis tegas riwayat Bukhari Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akuma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha." Nabi SAW perintahkan aku untuk ngurusi hewan kurban beliau. Dan beliau perintahkan agar aku mensedekahkan seluruh daging, kulit, dan ajillahnya. Ajillah adalah aksesorisnya tadi. Wa alla u'tiyal jazar minha. Dan aku tidak boleh memberikan kepada al-jazar. Al-jazar adalah jagal. Minha dari hasil hewan kurban. Nahnu nu'tihi min indina. Kami berikan dengan uang pribadi kami. Sehingga biaya jagal berapa? Satu kambing 100 ribu. Anda bayar 100 ribu. Sudah? Ini sebagai upah. Biaya jagal sapi berapa? 500 ribu satu ekor. Bayar 500 ribu satu ekor. Ini sebagai upah. Pakai uang pribadi. Baik. Lalu boleh nggak jagal itu dikasih kepala, dikasih kulit, atau dikasih kakinya? Silahkan, tapi bukan sebagai upah. Sebagai sedekah, atau sebagai hadiah, atau yang lainnya. Sehingga, ini jagal kambing, dikasih 100 ribu. Terus kita minta sekalian, Pak, itu nanti kulitnya bawa aja. Kepalanya bawa saja. Saya juga buat apa? Boleh, sah-sah saja. Anda memberi itu sebagai hadiah, sebagai hibah, bukan sebagai upah. Baik, ini yang kedua. Kemudian, yang ketiga. Apakah diperbolehkan untuk menjual kulit, lalu ditukar daging? Atau menjual kulit, lalu uangnya disedekahkan untuk kaum muslimin yang membutuhkan? Dalam hal ini, ada perbedaan pendapat ulama. Diriwayatkan dari Ishaq bin Mansur. Aku pernah bertanya kepada Abu Abdullah, dan yang dimaksud di sini adalah Imam Ahmad. Juludul adhahi ma yasna' biha. Kulit hewan, apa yang boleh kita lakukan? Qala, kata Imam Ahmad, yantafi'u biha wa yatasaddaqu bi tsamaniha. Boleh dimanfaatkan dan disedekahkan hasil penjualannya. Sehingga makna dimanfaatkan di sini, wallahu a'lam, bisa jadi maknanya adalah dijual, lalu hasilnya disedekahkan. Qultu, maka Ishaq bin Mansur bertanya, beliau muridnya Imam Ahmad, tuba'u wa yatasaddaq bi tsamaniha, apakah boleh untuk dijual lalu disedekahkan dengan hasilnya? Qala, kata Imam Ahmad, na'am, boleh berdasarkan hadis Ibnu Umar. Baik. Dan hadis Ibnu Umar, ya, diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Abdul Hamid, bahwa Imam Ahmad, Abu Abdullah yaitu Imam Ahmad, qala, beliau mengatakan, inna Ibnu Umar ba'a jilda baqaratin wa tasaddaqa bi tsamani. Bahwasanya Ibnu Umar menjual kulit sapi, lalu beliau sedekahkan hasil penjualannya. Ya. Dan riwayat Ibnu Umar ini dinilai sahih oleh para ulama, sehingga ini dijadikan sebagai salah satu dalil bahwa diperbolehkan kulit itu dijual oleh panitia, namun dengan syarat, ya, uangnya digunakan untuk sedekah. Masukkan ke kas masjid. Sedekah itu bisa ke kas masjid, ke fakir miskin, ke panti asuhan, atau siapapun. Baik, ini pendapat yang pertama. Dan ada yang mengatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk dijual, namun diserahkan dulu ke orang lain. Kemudian baru setelah itu penerimanya boleh menjualnya. Dan itu adalah pendapat jumhur. Sehingga di sini disebutkan adanya ikhtilaf ulama, ya. berkaitan dengan menjual kulit lalu disedekahkan hasilnya. Ada yang membolehkan dan itu mazhab Hanafiyah dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dan ada yang melarang dan itu pendapat jumhur ulama. Kalau jumhur tidak boleh dijual. Jangan dijual sebelum diserahkan. Sehingga kulit itu diserahkan dulu ke fakir miskin atau ke panti asuhan atau pesantren. Pesantren yang menerima boleh menjual. Pesantren yang menerima boleh menjual. Nah, ketika pesantren yang menerima ini menjualnya, hasilnya dipakai untuk operasional pesantren, tidak masalah. Karena sudah pindah tangan. Tapi kalau panitia yang merupakan wakil dari sahibul kurban, yang menjualnya, lalu kemudian hasilnya disedekahkan, ini sebagian ulama membolehkan dan jumhur melarang. Maka sebagai langkah aman, jika kita ingin memastikan kurban itu sah, Anda bisa mengikuti pendapat jumhur dengan cara diserahkan dulu ke takmir atau ke panti asuhan atau ke fakir miskin. Sudah, lalu mereka dipersilahkan untuk menjual. Kalau seperti itu, insya Allah semua ulama sepakat hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.